saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mudah-mudahan kita bertemu di sini. Insya Allah keluar dari sini, nanti sudah ada yang dapat gelar doktor gitu ya. Ini harap kita kawan-kawan di sini keluar dari majelis ini antum dapat gelar doktor. Oh. Kalau gelar doktor untuk dunia, antum butuh waktu 22 tahun. Dan uangnya miliaran rupiah. Tapi ketika antum dapat gelar doktor, ya, punya jabatan, punya posisi, rumah bagus, motornya Masya Allah, tapi gak bisa sholat, gak bisa baca Quran, gak punya nilai ketika orang mati, orang tuanya mati, gak bisa jadi imam. Belum berhasil orang tua. Tapi saya berharap antum hadir di sini, keluar dari sini dapat gelar doktor. Mau? Mau gak Pak? Mau. Mau? Gak bayar? Gratis. Ya. Jadi kalau kita doktor dunia, ya, itu hanya dapat dunia saja. Tapi ingin aja antum doktornya akhirat. Siap gak? Siap? Tadi kita sudah hijrah, kita harus siap jihad. Jihad itu janji istiqomah harus anda dahulukan. Sehingga itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu sudah melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan. Maka takwa di sini adalah tuntunan Al-Quran, kita wajib amalkan. Nah ini ingin anda ajak antum sekalian dari TK sampai S3 dapat gelar doktor dan ini doktor akhirat. Ya? Baik, TK kalau kita di konvensional, anak-anak TK itu pertama kali yang diajari lagu. Dan ini bukan syariat agama kita. Ini ibadahnya orang kafir. Banyak diajarkan kita untuk berbohong, banyak diajarkan kita untuk menyelisih sunnah, banyak diajarkan oleh ancaman. Ini lewat lagu. Makanya kita akan berubah. TK itu adalah bukan taman kanak-kanak, Pak. TK pertama kali ajari anak kita ini apa? Mereka harus kita punya visi ke depan. TK itu adalah tujuan ketakwaan. Cari TK yang pertama kali ngajari Quran, cari TK pertama kali setelah Al-Quran adalah sunnah. Belajar hadis di situ, belajar adab-adab Rasulullah. Itu TK. Ketika antum tamat dari TK naik ke SD. SD-nya bukan sekolah dasar, tapi sholat dahulunan. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Abdul amal as-salatu awal waktu. Ya. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Ini setelah TK, SD. Naik kita ke SMP. Sudah naik di SMP, apa itu SMP? Sholat membuat perubahan. Jadi anak-anak yang baru muncul ya, ya libido sedang naik ya, masa puber gitu. Ketika dia sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, dia bisa membuat perubahan minimal dalam lingkungannya. Mungkin orang baru kenal rokok, mungkin dia kenal pacaran. Ketika ini bagus, dia tidak akan takut. Ini SMP, sholat membuat perubahan. Mudah-mudahan di lingkungan kecil dia membuat perubahan. Naik kita ke SMA. Apa itu SMA? Sholat menjadikannya amanah. Jadi orang yang sholatnya benar, dia akan jadi orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Itu SMA. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah bagus seperti ini, insya Allah. Naik kita masuk ke kampus, masuk dapat gelar S1 sarjana. Apa itu sarjana? Sholatnya sempurna. Jadi sarjana itu sholat. Jadi orang yang sarjana itu sholatnya benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Solu kamar itu menuju soli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana lihat orang sarjana? Ketika dia sholat sendirian, Pak. Ketika dia sholat sendirian, dia mencari sutro. Itu tanda dia sudah sarjana. Begitu banyak kita lihat di masjid-masjid, orang yang sholat kadang-kadang dia tidak punya sutro di depannya. Sehingga kita harus menjaga. Karena kita sama-sama tidak tahu, kita lewat di depan orang sholat. Nah itu, ya orang yang sarjana. Ketika dia sudah lewat sarjana, mau pasca sarjana, sholatnya sempurna, sedekahnya lancar. Karena perintah setelah sholat adalah sedekah yaitu zakat. Ya, itu orang-orang yang pasca sarjana, sholatnya benar, sedekahnya lancar. Jadi kalau sedekah, orang yang benar pasca sarjana, dia tidak bawa pedang. Jadi kalau antum sekalian mau sedekah, jangan bawa pedang, ya, jangan bawa pedang, karena kita bukan untuk berperang. Kita sedekah, kita ini kalau bisa betul-betul untuk taat kepada Allah, sehingga antum datang sedekah itu pakailah peci hitam. Tahu pak? Kalau sedekah harus pakai peci hitam, jangan bawa pedang. Nyambung pak? Belum. Jadi kalau kita sedekah itu jangan pakai pati murah. Pati murah bawa pedang. Jadi pakailah Soekarno yang pakai peci hitam. Ya, itu orang yang pasca sarjana. Sholatnya sempurna, sedekahnya lancar. Jadi itu yang terbaik. Ya. Yang ketiga, antum dapat gelar doktor ketika sholatnya benar, sedekahnya lancar. Yang terakhir ini apa? S yang terakhir, sabar. Karena sabar ini bersama dengan Allah. Innallaha ma'a sabirin. Jadi S3 itu adalah sholatnya benar, sedekahnya lancar, dia sabar. Maka dia gelar doktor. D sama R. Apa itu D sama R-nya? Dapat ridho. Siapa yang kasih? Allah. Kalau dunia yang ngasihnya kampus. Kalau ini yang ngasihnya siapa? Allah. Ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran, di mana perintahnya itu ada dalam satu surat Al-Quran di ayatnya. Ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat. Di surat apa pak? Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat. Di surat apa? Ayat berapa? Lah, Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat. Kasih bonus ya, bonus buat orang mimpat untuk syariah, sehingga nanti kita selain ini kalau bisa memang bawaan kita adalah Al-Quran. Tas-tas yang kita bawa itu isinya Quran. Ya, itu sebagai seorang muslim harusnya. Ya, karena ini kunci, karena Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran. Sehingga Rasul kabarkan kepada hambanya, umatnya untuk khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baikkan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena ini ingin melihat Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Quran dan dirikan sholat. Silakan buka nanti di surat Al-Ankabut. Jadi cerita TK sampai S3 itu ini rujukannya. Ya. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk baca Quran di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Di awal juz ke-21 di halaman 401. Bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu. Baru wa aqimish shalah dan dirikanlah sholat. Orang yang dirikan sholat bagaimana? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang dirikan sholat dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Ya, sebaik-baik zikir kita kepada Allah adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kita bisa seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah dapat gelar doktor dan dimudahkan untuk bisa menuju jannah. Nasihatku untukmu.